Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ba'd. InsyaAllah kita melanjutkan kajian kitab Bidayatul Mutafaqih karya Syekh Wahid Ibn Abdissalam Bali Hafidhahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada Ad-Darsus Tsani, pelajaran yang kedua dari syarah Syekh Nur Mnasha'alan Hafidhahullah. Di sini kita masuk pada bab siwak wa khisalil fitrah. Bab tentang bersiwak dan khisal al fitrah. Khisal al fitrah artinya perangai-perangai yang sesuai dengan fitrah manusia. Ya, perangai-perangai yang sesuai dengan fitrah manusia, yakni yang mana manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara alamiah, ya, mengakui hal tersebut sebagai sebuah hal yang baik, ya, itu namanya apa, fitrah, sesuatu yang diciptakan pada diri seseorang secara alamiah, kemudian akal pun memandang itu suatu hal yang baik, sebagaimana diterangkan oleh sebagian ulama ketika mereka menjelaskan makna fitrah. Ya, sesuatu yang mana manusia itu diciptakan di atas perangai tersebut secara alamiah. Ya. Sehingga kalau dikatakan sunanul fitrah, itu tidak perlu lagi untuk mencari-cari dalil. Ya, karena bahwa secara alamiah memang manusia diciptakan di atas perangai tersebut. Kemudian juga akal yang masih bagus, akal yang masih selamat, itu mengakui kalau itu suatu hal yang baik. Baik. Babu siwa wa khisali al-fitrah. Fasiwaku huwa la'ud minal a'ad alladhi yusta'malu fi tanzifil asnani. Siwak itu apa? Siwak itu adalah al-ud. Al-ud, kayu minal arok. Kayu dari arok. Salah satu jenis kayu, apa itu namanya, pohon, ya, kayu arok. Alladhi yusta'malu fi tanzifil asnani, yang digunakan untuk membersihkan gigi. Wa isti'malu siwaki mustahabbun fi kulli waqtin. Ya, kata pensyarah kitab ini, penggunaan siwak itu sunnah, mustahab, fi kulli waqtin, pada setiap waktu. Ya, jadi penggunaan siwak itu mustahab, sunnah, pada setiap waktu. Hadza li hadithi Aisyah, hadha li hadithi atau lil hadith an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, as-siwaku madharatun lil fammi mardhatun lil rabbi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Tuhan. Ya. Kemudian Syekh di sini melanjutkan pensyarah, فمجرد استعمالك للسواك فهذا مدهرة للفم وكذلك تأخذ عليه الأجر لأنه مرضاة لله عز وجل ولكن يتأكد استهباب السواك في ستة أوقات. Ya, sekedar engkau menggunakan siwak, maka ini bisa mensucikan mulut. Atau dan dengan sekedar kau mempergunakan siwak, ini mensucikan mulut. Wa kadzalika, dan demikian pula, ta'khudhu 'alaihi al-ajra, engkau akan mengambil pahala. Ya, karena perbuatan itu. Li'annahu mardhatun lillahi 'azza wa jalla. Karena bersiwak ini mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena baunya jadi enak kan ketika ibadah, ketika baca Al-Quran dan lain sebagainya. Walakin yata'akkadu istihbabu siwaki fi sittati awqatin. Akan tetapi kesunahan itu, kesunahan menggunakan siwak itu ditekankan pada 6 waktu. Jadi pada asalnya pakai siwak itu kapanpun, dan ini membersihkan mulut juga mendatangkan keridhaan dari Allah Jalla wa'ala. Ya. Namun di sana ada 6 waktu yang mana penggunaan siwak ini kesunahannya itu lebih ditekankan. lebih ditekankan. Asalnya sunnah di semua waktu kita pakai siwak, tapi ada 6 waktu yang kita lebih ditekankan kesunahannya. Lidzalika yaqulu syekhuna hafizallahu akan oleh karena itulah kata pensyarah Syekh kami, yakni penulis kitab Bidayatul Mutafaqih Syekh Wahid Abdul Salam Bali berkata az-zabitul awwalu, ketentuan pertama dalam bab kita ini, bab bersiwak dan khisal al-fitrah, awqatu ta'akkud istihbabi siwaki sittatun, ya, waktu kesunahan yang ditekankan untuk bersiwak, waktu atau waktu-waktu kesunahan yang lebih ditekankan di dalam bersiwak sittatun, ada 6, atau dalam bahasa yang lebih mudahnya waktu awqat ta'akkud istihbabi siwaki sittatun, kesunahan bersiwak itu ditekankan pada 6 waktu, itu lebih mudahnya ya. Kalau mau letter lock-nya yaitu awqatu ta'akkud istihbabi siwaki sittatun, waktu-waktu yang lebih ditekankan kesunahan bersiwak itu ada 6, itu aja. Waktu-waktu yang ditekankan kesunahan bersiwak itu ada 6. Awalan yang pertama indal wudu, ketika berwudu. Fa yustahabu istimalu siwaki indal wudu, maka disunahkan menggunakan siwak ketika berwudu. Dari hadithi an Abi Hurairah radhiyallahu an, berdasarkan hadith dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awla an ashuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in, ya, seandainya tidak memberatkan umatku niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudu. Kata Nabi, seandainya tidak memberatkan umatku niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudu, ya. Cuman dalam syarahnya Syekh ini, Syekh Nur Sya'lan ini, beliau tidak memperjelas kapan waktu bersiwak saat berwudu. Ya. Dan di sini waktu bersiwak saat berwudu itu bisa sebelum dia mulai berwudu, bisa di tengah-tengah wudunya, asalkan tidak terlalu lama ya. Tidak terlalu lama, tapi misalkan siwaknya 1,5 jam ya, itu wudunya ya harus diulang dari awal, karena nanti ada ketentuan namanya mualat. Mualat itu harus beruntut, ya, harus beruntut. Apa kok beruntut? Harus apa tuh namanya? Ini dilakukan setelah ini langsung tuh apa namanya? Cuman, betul. Apa itu? Ya Allah, apa itu bahasanya? Jadi nggak boleh ada jeda gitu loh, Pak. Apa cuma bahasa Indonesianya? Jadi kalau misalnya melakukan ini langsung harus ini, gak boleh ada jeda. Nah, itu namanya mualat. Nanti coba tak pikirkan. Baik. Jadi boleh sebelum berwudu atau saat berwudu atau setelah berwudu. Atau berwudu. Pakai siwak itu. Kadzalika inda sholati, yang kedua, demikian pula ketika sholat. Tentu maksudnya ketika mau sholat. Ya, bukan ketika kita sholat lagi berdiri kita sibuk bersiwak. Nah, tentu bukan. Li hadithin aydan, berdasarkan hadis juga, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin, seandainya tidak memberatkan umatku niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau salat. Aydan anil intibahi anin naum minan naum, juga yang ketiga ini an al intibahi minan naum, disunahkan ketika terbangun dari tidur. Ketika bangun tidur itu sunnah untuk bersiwak. Lil hadithi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idha qama min laylatin yashusu fahu bisiwak. Berdasarkan hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun tidur malam, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Ay yashusu ay yaduluku fahu bisiwak. Wa kadzalika fil hadits, demikian pula dalam hadits yang lain, annahu kana idza qama liyatahajja in annahu idza qama liyatahajjada yashu sufahu bisiwak. Beliau sallallahu alaihi wasallam apabila bangun untuk sholat tahajud, yashu sufahu bisiwak, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Itu hadis ya. Ya. Maka saya mengatakan wa istahabbu, pensyarah ya, penjelas kitab ini, wa istahabbu liman arada ayyakuma bilailin ayyunadzifa fahu bisiwaki liyakuma yusalli lillahi azza wa jalla. Dan sunahkan bagi orang yang hendak sholat malam untuk membersihkan mulutnya dengan siwak. Ya, liyakuma yusalli lillahi azza wa jalla. Baik, selanjutnya aidan min al-awqat allati yustahabbu fiha as-siwak 'inda tilawati al-Qur'an, 'inda tilawatihi al-Qur'ana. Ya, juga ini berarti yang keempat, di antara waktu-waktu yang disunnahkan untuk bersiwak adalah 'inda tilawatihi al-Qur'ana, ketika membaca Al-Qur'an. Ketika mau membaca Al-Qur'an disunnahkan untuk bersiwak. Ya. Nah, di sini terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi mengatakan innal abda idza tasawwaka summa qama yusalli qama al malaku khalfahu fayastami'u li qira'atihi fayadnu minhu hatta yadh'afahu ala fi. Ya. Seorang hamba apabila dia bersiwak, kemudian dia bangun, kemudian dia berdiri untuk sholat, berdirilah malaikat di belakangnya mendengarkan bacaan dia. Ya. Fayadnu minhu, lalu malaikat semakin mendekat, hatta yadu'afahu ala fihi, sehingga atau sampai malaikat meletakkan mulutnya pada mulut orang yang sholat itu. Maka Syekh di sini mengatakan, ya Syekh Nur Amn Sya'lan, al-malaku yadhaufahu ala fi atau ala fi hadzal qari alladhi nadhafa fahu bisiwak. Malaikat meletakkan mulutnya pada mulut orang yang sedang membaca bacaan Al-Qur'an itu saat salat, alladhi nadhafa fahu bisiwak, yakni orang yang membersihkan mulutnya dengan siwak. Jadi malaikat itu dekat ke orang yang sedang sholat, ya, ke mulutnya, meletakkan mulutnya di mulutnya orang yang sholat. Ketika orang yang sholat itu memakai apa? Siwak sebelumnya. Kalau enggak memakai siwak, ya enggak mau. Ya. Fayaqul, dan Nabi mengatakan, fama yakhruju min fihi syai'un mil qur'ani illa sara fi jawfil malak. Maka tidak ada yang keluar min fihi dari mulutnya syai'un minal Qur'an, ya, sedikit pun dari bacaan Al-Qur'an illa sara fi jawfil malak, kecuali ya masuk di tenggorokan malaikat. Jauf. Ya, atau bagian dalam, ya, bagian dalam malaikat. Qala, Nabi mengatakan fattaharu afwahakum lil Qur'an. Ya. Fatahiru afwahakum lil Qur'an, maka bersihkanlah mulut kalian untuk membaca Al-Qur'an. Baik, selanjutnya. Jadi ring keberapa cuma? 5, Pak. Ketika wudu, kemudian salat, bangun tidur, baca Qur'an. Berarti sekarang 5, nggih. Aidan yustahabbu as-siwak 'inda dukhulil manzil. Demikian pula disunnahkan untuk bersiwak 'inda dukhulil manzil, ketika masuk ke rumah. Ketika masuk ke rumah. Sa'altu atau sa'alat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha. Su'ilat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha. Ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, "Bi ayyi syai'in kana yabda'u Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baita?" Ya. Apa atau dengan apa Rasulullah SAW mengawali masuk ke apa, saya ulang, bi ayyi syai'in kana yabda'u Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu, dengan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali tatkala beliau masuk ke rumahnya, atau bahasa yang gampangnya, yang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan apa saat beliau mau masuk rumah. Ya. Faqalat Aisyah, mengatakan bisiwak. Nabi SAW bersiwak. Nabi SAW bersiwak. Karena kalau diterjemahkan latar aku bi ayyi syai', dengan apa Rasulullah masuk ke dalam rumah, itu kurang lebihnya seperti itu ya. Aisyah mengatakan dengan bersiwak. Jadi artinya jamaah sekalian, ketika Nabi SAW beliau tidak masuk ke dalam rumahnya, habis dari luar, itu beliau bersiwak dulu. Ya, bersiwak dulu. Faidan hadza fi tadhhirun lil fam. Ya. Ya, qala syekh, fa anta khilala 'amalika wa khilala masjidika min shiddatil ju' qad yataghayyaru famuka wa tataghayyaru raihatuhu. Ya. Engkau di tengah pekerjaanmu, di sela-sela pekerjaanmu, atau di sela-sela perjalananmu sedang jalan, min syiddatil ju', karena sangat laparnya, qad yataghayyaru famuka, ya, mulutmu jadi berubah, wa tataghayyaru raihatuhu, dan baunya pun juga berubah. Jadi karena aktivitas kan enggak makan, enggak apa aja, lagi habis kerja atau habis perjalanan, nah ini karena lapar, ya, ada gejolak di perut, akhirnya jadi bau mulutnya. Oleh karena itulah disunahkan untuk bersiwak sebelum masuk ke dalam rumah. Lidza yustahabu laka idza dakhaltal baita alla yashumma ahlu baitika minka raihatan karihatan. Ya. Oleh karena itulah disunahkan bagimu apabila engkau masuk ke rumah agar keluargamu tidak mencium darimu bau yang tidak menyenangkan. Jadi biar keluarganya itu tidak mencium bau yang tidak menyenangkan, bau busuk. Ya. Fakana Nabi SAW idza dakhala al-bait awwal syai' yabda'u bih. Maka Nabi SAW apabila beliau hendak masuk ke rumah, awwal syai' yabda'u bih, pertama kali yang beliau lakukan, ayyunadzifa fahu bisiwak. Beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Ya, jadi kalau hadis Aisyah tadi mungkin terjemahannya lebih tepat ini. Apa yang pertama kali beliau lakukan ketika hendak masuk ke rumahnya? Aisyah menjawab, beliau pertama kali yang beliau lakukan adalah bersiwak. Gitu ya. Kedzalika al-awqat, yang keenam. Allati yustahabu fiha istimalu siwak 'inda taghayyur raihatil fam. Demikian pula waktu yang disunahkan di situ untuk menggunakan siwak adalah ketika bau mulutnya berubah. Ketika bau mulutnya berubah. Ya. Syekh mengatakan, fa bi ayyi syai' tataghayyaru raihatul fam? Ya, dengan apa bau mulut bisa berubah? Sebabnya apa bau mulut bisa berubah, kata Syekh? Sawa'an min akli tu'amin lahu raihatun, sama saja karena makan makanan yang baunya memang enggak enak. Makan makanan yang baunya enggak enak seperti makan apa? Bawang, Pak. Nama durian. Durian, bawang putih kan. Kemudian juga sate. Aw min kasrati sukutin. Yaritul sukutin misalan. Karena banyak diem. Nah, terlalu banyak diem, enggak ngomong. Aw min shiddatil ju' qad tataghayyaru raihatul fammi, atau karena saking laparnya, ini terkadang bisa merubah bau mulut. Lidzalika yustahabu laka idza sya'arta bitaghayyuri raihatil fam an tastamil istiwak. Oleh karena itu disunahkan bagimu, kalau engkau menyadari bau mulut sudah berubah, antas ta'mil siwak, engkau menggunakan siwak. Baik, az-zabitu tsani, ketentuan yang kedua dari pembahasan kita, khisalul fitrah. Jadi jamaah disunnahkan pakai siwak di enam waktu. Yang pertama apa? Ketika wudu. Yang kedua ketika sholat. Yang ketiga ketika baca bangun tidur ya. Kemudian yang keempat ketika baca Al-Quran. Kelima ketika mau masuk rumah. Dan yang keenam ketika mulutnya sudah berubah baunya. Oke. Az-zabitu tsani khisalul fitrah. Ay as-sifat allati yatahalla bil insanu salimal fitrah allati khalaqallahu an-nasa 'alayha. Ya, khisalul fitrah, perangai-perangai fitrah. Nah, ini diterangkan oleh Syekh Nur bin Syahlan hafizahullah. As-sifat allati yatahalla bihal insanu salimal fitrati allati khalaqallahu an-nasa 'alayha. Fitrah adalah sifat-sifat yang mana manusia berhias dengannya. Yang mana manusia berhias dengannya. Salimal fitrah, yakni manusia yang fitrahnya masih selamat. Yakni manusia yang fitrahnya masih selamat. Allati khalaqallahu an-nasa 'alaiha, yang mana Allah menciptakan manusia alaiha, di atasnya. Yang mana Allah menciptakan manusia di atasnya. Di atasnya itu di atas apa? Di atas fitrah. Ya, kalau fitrah itu apa? Yaitu sifat yang mana manusia yang masih baik, masih murni, masih belum terkontaminasi, bersifat dengan sifat itu. Makanya tadi di awal kajian kami sampaikan, fitrah itu adalah sesuatu yang Allah ciptakan pada diri manusia, ya, secara alamiah mereka melakukannya. Ya, secara alamiah mereka melakukannya. Ya, maka seperti yang kita sampaikan di Masjid Mujahidin misalkan, ya, itu tidak usah ada syariat saja, manusia pasti melakukan, jemaah. Ya, contohnya nanti cukur kumis, ya. Jadi nanti cukur kumis itu kapan? Ketika kumis itu sudah melebihi mulut bagian atas. Makanya kalau kumisnya sudah dilewer kayak kumis barongan itu kan manusia kan pasti, ya, fitrahnya, artinya naluri dia itu pasti akan memotong. Ya. Jadi orang-orang yang masih murni nalurinya masih baik, itu dia akan melakukan hal-hal tersebut. Makanya sekali lagi untuk memahami kata sunnah al-fitrah adalah sesuatu yang Allah ciptakan pada diri manusia, secara alamiah mereka akan melakukannya. Tapi dengan catatan apa? Manusia yang fitrahnya masih baik. Ya. Manusia yang belum berubah. Manusia yang masih belum terkontaminasi dengan pemikiran apapun, secara jibilia atau alamiah atau naluria pasti dia akan melakukan hal tersebut. Ya. Baik. Kemudian jamaah, aslu hadhi sifati khamsun. Al-awwalan al-khitan. Sifat-sifat ini ada lima. Ya, atau pokok dari sifat ini ada lima. Walaupun kan ada 10 juga ya, tapi ini disebutkan 5. Apa itu awalan? Yang pertama al-khitan, berkhitan. Wal khitanu min al-fitrah. Khitan termasuk dari fitrah. Ya. Artinya sesuatu yang mana manusia itu pasti akan melakukannya. Manusia yang masih bagus fitrahnya, nalurinya, belum terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran apapun, pasti akan melakukannya. Wal khitanu khitanani. Dan khitan itu ada dua. Khitanun lirrajuli wa khitanun lil unsa. Khitan bagi laki-laki dan khitan bagi wanita. Lil hadithi idha massal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu. Apa dalil bahwa laki-laki dan wanita juga berkhitan? Idza massal khitanul khitana, apabila khitan laki-laki menyentuh khitan wanita, faqad wajabal ghuslu, maka sungguh telah wajib untuk mandi. Ya. Ini kinayah dari atau kata kiasan dari hubungan biologis. Fahunaka khitanun lirrajuli wa hunaka khitanun kadzalika lil unsa. Maka di sana ada khitan laki-laki, khitan bagi laki-laki atau milik laki-laki, dan ada juga khitan milik perempuan. Wa khitanur rajul, sekarang pembahasan khitan bagi laki-laki. Fal mauludu dzakaru idza wulida takunu ala muqaddimati dzakarihi qit'atun, qit'atu jildin, tusamma al-qalafah. Ya. Tughti atau tughatti muqaddimat adz-dzakar. Al-mauludu dzakaru, anak yang terlahir laki-laki, apabila dia dilahirkan, maka mohon maaf, di bagian depan kemaluannya itu ada kulit, ya, yang disebut dengan al-qalafah, yang menutupi bagian depan kemaluan. Mohon maaf. Ya. Fal-khitanu huwa antuzala hadi al-jil, hadi al-jildah, hadi al-jildah. Jilda atau jilda, saya lupa. Fasil itu kulam. Jilda ya, kalau jilda itu pukulan, cambukan. Jilda. Fal khitan huwa an tuzala hadhihi al jilda. Maka khitan bagi laki-laki menghilangkan kulit tersebut. Wadah insyaAllah. Yuziluha tabibun hadikun yafhamu hadhal amra. Yang menghilangkannya adalah seorang dokter yang pandai, yang memahami hal seperti ini. Yuzilu hadhihi al-jildatu, yuzilu hadhihi al-jildata allati tughatti muqaddimata zakari al-musamma bil-hashafa. Ya. Menghilangkan kulit yang menutupi bagian depan zakar, yang bagian depan ini dinamakan dengan hashafah. Dinamakan dengan hashafah. Jadi bagian, mohon maaf ya, bagian ujung zakar. Ini karena fikih memang harus jelas. Kalau enggak jelas nanti ya malah jadi rancu. Jadi bagian depan namanya hasyafa. Kalau kulit yang menutupi namanya apa? Al-qalafah. Fahada huwa al-khitanu lirrajul, fahada huwa al-khitanu lirrijal. Ini adalah khitan bagi laki-laki. Wa huwa wajibun fi haqqir rijal, dan ini wajib bagi laki-laki. Jadi jemaah, bagi laki-laki khitan itu apa? Wajib. Ammal khitanu lil unsa, adapun khitan bagi wanita, fahuwa khafdu al-jilda allati ta'lu muqaddimata farjil mar'ati. Ya, khitan bagi wanita adalah menghilangkan sedikit kulit yang ada di bagian atas, bagian depan kemaluan wanita. Yang ada di bagian atas, bagian depan kemaluan wanita. Yakni bagian atas dan bagian paling depan kemaluan wanita. Ya, itu ada kulit sedikit, ya, ada kulit sedikit. Nah, khitan bagi wanita itu menghilangkan kulit itu sedikit. Menghilangkan kulit itu sedikit. Hunaka jildatun tusamma bi'arafiddik. Nah, di sana ada kulit yang tusamma dinamakan bi'arafiddik fi a'rafin nas. Disebut dengan arafuddik. Ya. Dalam penyebutan umumnya orang, arafuddik itu jengger, ya. Ya, jadi orang-orang itu mengistilahkan jengger. Artinya, mohon maaf, di kemaluan wanita ada sesuatu yang orang-orang nyebut dengan istilah jengger. Ya. Tuhfadu syai'an ma, ya. Tuhfadu syai'an ma hatta tanqusu atau hatta tunqisu au tuqallilu, hatta tunqisa au tuqallila au tuaddila syahwatal mar'ah. Tukhfadu syai'an ma hatta tunqisu, dibuang, ya, dibuang sedikit sampai bisa mengurangi atau menyeimbangkan syahwat wanita. Ya, dikurangi sedikit, dihilangkan sedikit maksud saya, sampai bisa mengurangi, mempersedikit atau menyeimbangkan syahwat apa? Wanita. Kalau begitu, fungsi khitan bagi wanita adalah menyeimbangkan apa? Syahwatnya. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ummi Athiyyah ashimmi wala tanhik wala tanhiki atau wala tanhaki. Ya. Ashimmi yakni buanglah sedikit, wala tanhaki, jangan banyak-banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falkhitanu mustahabun fi haqqin nisa idza kanat hunaka hajatun ilai. Nah, saya di sini menyebutkan hukum khitan bagi wanita. Khitan bagi wanita itu sunnah. Khitan bagi wanita itu sunnah apabila ada hajat, apabila dibutuhkan. Ya, maka saya melanjutkan, idzan tanduru tabibatun muslimatun siqqatun. Ya. Kalau begitu, seorang dokter muslimah yang terpercaya, dia melihat. Idza ra'at hajatan lil mar'ah fi khafdi syahwatiha, kalau dia melihat ada kebutuhan bagi sang wanita itu untuk dikurangi sedikit syahwatnya, bi an tukhfad hadhil jildah fa'alat wa illa fala, maka perlu dikhitan, kalau tidak maka tidak. Maka di sini yang memperhitungkan adalah dokternya. Ya. Kira-kira kalau seperti itu, dokter yang terpercaya yang punya ilmu tentang hal itu, ini berpengaruh apa tidak bagi wanita itu? Ya. Mungkin dilihat dari orang-orang terdekatnya, dari ibunya, dari saudara, dari saudari-saudarinya, atau mungkin dari saudaranya. Ya, mungkin bisa dilihat. Kalau misalkan kok, mohon maaf ya, syahwatnya besar dari saudara-saudaranya mungkin. Nah, berarti nanti mungkin dibutuhkan untuk dikhitan. Ala kulihal, yang jelas di sini ada pengetahuannya sendiri. Kalau seorang dokter itu memandang ini perlu untuk di apa, dikurangi syahwatnya, artinya di apa tadi itu, seimbangkan syahwatnya, maka berarti perlu untuk dikhitan. Kalau tidak, tidak. Tsanian yang kedua, termasuk dari sunnah fitrah, al-istihdad. Apa al-istihdad itu? Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia, istihdad itu artinya memotong rambut di sekitar kemaluan. Memotong rambut di sekitar kemaluan. Wal istihdadu huwa istimalul hadidi wa huwal musa fi halqi sya'ril khashan alladhi yanbutu haula al-qubul alamatan ala bulughi dzakari aw al-unsa. Ya. Namanya al-istihdad itu, atau yakni penggunaan al-hadid, penggunaan besi, wa huwal musa, yakni pisau cukur. Musa itu pisau cukur. Kalau saya terjemahkan bebas, penggunaan pisau cukur fi halqi sya'ril khasan, untuk menggunting. Ya, kalau dibahasakan halq artinya mencukur habis. Ya. Untuk mencukur habis rambut yang yanbutu, tumbuh haulal kuburi, di sekitar kubur. Kubur itu, mohon maaf, kemaluan bagian depan. Alamatan ala bulughi dzakari awil unsa. Yang ini menjadi tanda baliknya laki-laki atau wanita. Berarti di sini ada faedah lain dari selain sunanul fitrah, tumbuhnya, mohon maaf, rambut di sekitar kemaluan menjadi tanda dia sudah balik. Baik. Kemudian selanjutnya, salisan, nadful ibti, mencabut bulu ketiak. Nadful sya'ri alladhi yanbutu tahta ibti al-insani idha balagha. Ya. Mencabut rambut yang tumbuh di bawah ketiak seseorang, idha balagha, apabila dia sudah balik. Berarti, hadirin sekalian, ya, juga pemirsa kajian di FP Kendal Mengaji, tumbuhnya rambut di bawah ketiak ini menjadi pertanda kalau dia sudah balik. Ya. Makanya yang saya ingat dari penjelasan Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali di saat beliau mensyarah kitab Ad-Durrul Bahiyah, beliau menyebutkan bahwa tanda balig itu tumbuhnya rambut di tubuh dia selain rambut kepala. Kalau rambut kepala dari sejak kecil dia sudah tumbuh. Nah, ini rambut selain itu termasuk juga misalkan beringok, apa, kumis, kemudian janggut, kemudian ketiak, ya. Tidak mesti tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Baik, selanjutnya hadza syaru as-sunnah fi an-nadfu. Rambut ini yang sunnah dicabut. Ayuzalu min jadrihi bin nadf. Yani dicabut dari pangkalnya. Ya, atau yani ya dihilangkan dari pangkalnya dengan dicabut. Wa hadha an-nadfu imma bil yad aw bin nurah. Mencabut ini bisa dengan cara atau bisa dengan tangan langsung. Abin nura, nura itu tala alladhi yudha ala syar thumma yuzalu marra ukhra. Nura itu adalah obat, obat yang dioleskan pada bulu ketiak kemudian nanti dihilangkan pada waktu yang lain. Ya, jadi mungkin kalau dioleskan di sini gampang anunya, Pak. Jadi mbrodoli dhewe kan gitu. Dicabut enggak sakit mungkin ya. Itu namanya nura, obat pencabut bulu. Fasunna fi syaril ibti annahu yuntafu wassunna fi syaril ana annahu yuhlaqu. Ya. Yang sunnah terkait rambut ketiak itu dicabut. Sementara yang sunnah terkait rambut kemaluan itu dicukur habis. Ya. Walakin idza ajiza al-insanu ay yantafa sya'ral ibti falau ay yahluqa. Ya. Ayah liqa. Akan tetapi apabila seseorang tidak mampu untuk mencabut rambut ketiak, falahu ayah liqa, maka boleh bagi dia untuk mencukur habis. Jadi kalau misalkan dia tidak mampu karena sakit, ya tidak punya duit untuk membeli obat penggugur rambut itu, maka boleh untuk dicukur habis pakai alat cukur. Ya. Rabi'an yang keempat termasuk sunnah fitrah qasu syaribi, memotong syarib. Apa kumis? Memotong kumis. Wasyaribu huwa asy-sya'ru alladhi yanbutu fawqa asy-syafah lir-rijal. Ya, kumis adalah rambut yang tumbuh di atas asy-syafah. Asy-syafah mulut. Lir-rijal, bagi laki-laki. As-sunnah fihi huwa ayyuqassira aw ayyuzala minhu ma zada ala syafat ala syafati al-ulya. Ya. Yang sunnah terkait dengan kumis disedikitkan, ditaksir. Disedikitkan. Jadi boleh mensedikitkan, disedikitkan ya, Ma. Aw ayyuzala minhu ma zada ala syafah al-ulya, atau dihilangkan yang lebih dari mulut bagian atas. Jadi boleh dipendekkan, ya. Boleh juga dihilangkan pada bagian yang sudah melebihi mulut. Ya, jadi misalkan bisa enggak sih, Pak? Brengos itu sampai nutup mulut itu bisa? Bisa enggak, Pak? Nah, atau misalkan bagian ujungnya. Ya, ujungnya sudah melebihi mulut bagian atas. Nah, ini dihilangkan seperti itu atau ditipiskan, boleh. Ya. Maka saya mengatakan fasunnah fi imma ayujazza. Yang sunnah di situ mungkin yujaz itu artinya dipotong dikit. Au ayuqassar ila ayadhhar bayad asy-syafah. Atau dikurangi sampai nampak warna putih mulutnya. Jadi warna putih di mulutnya itu sampai kelihatan. Jadi enggak lebat gitu loh. Nah, misalkan brengosnya banyak itu kan lebat, bagian dalamnya kulit itu enggak kelihatan, cuman. Ai hatta la yanbutu minhu aw yazidu minhu ala syafa'al ala syafatil ulya. Ya. Yani jangan sampai tumbuh atau lebih dari mulut bagian atas. Fasunna fi syarib al-qasw wa kadzalika al-juz. Yang sunnah terkait dengan kumis adalah dipotong atau dipotong sedikit. Amal halqu, adapun memotong habis, falam ya'ti fi syai', tidak ada dalil satu pun. Walam yunqal fi syai' anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak dinukil dalam masalah itu sedikit pun dari hadis Nabi. Qala fil Imam Malik, Imam Malik berkata tentang mencukur habis, cukur habis itu enggak tersisa itu. Ya, innal halq muslah, kata Imam Malik. Cukur habis itu muslah. Muslah itu apa itu namanya? Mutilasi. Ya, maka kalau mutilasi tidak diperbolehkan. Walam yastahibbuhu, walam yastahibbuhu bal karihahu Malikun radhiyallahu anhu. Ya, beliau tidak mensunahkan memotong habis, bahkan beliau memandang itu suatu hal yang makruh. Ya, jadi kalau potong habis itu malah kata Imam Malik makruh. Ya. Jadi ya masih ada itu tipis-tipis. Walaupun dalam masalah ini memang tidak ada dalil yang berkaitan dengan itu ya, apakah halak itu haram atau tidak haram. Makanya memang seingat saya ada sebagian yang juga memotong sampai habis itu ada juga itu. Ya, tapi di sini disebutkan di dalam kitab ini seperti itu. Baik, selanjutnya khamisan. Taqlimul azfar, memotong kuku. Ya. Huwa qasul azfar hatta la tazida wa hatta la tatajamma'a alwasakhatu tahtaha. Ya, yakni memotong kuku ya sehingga tidak bertambah panjang atau sehingga tidak berkumpul di bawahnya kotoran-kotoran. Ya, ini termasuk dari sunnah. Jadi tujuannya biar enggak tambah panjang, biar enggak terkumpul kotoran-kotoran di dalamnya. Fasunnah fil azfari at-taqlim. Terkait kuku-kuku ya taqlim, taqlim itu dipotong. Aitu zal, dihilangkan. Wa qala Anas radhiyallahu an mengatakan wa qatalana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi halqil ana wa nadfil ibti wa taqlimil azfar 40 yauman. Nabi SAW memberikan batas waktu kepada kita terkait dengan halqul ana, memotong habis rambut kemaluan, wa nadfil ibti, dan mencabut bulu ketiak, wa taklimil adfar, dan memotong kuku 40 yauman, 40 hari. Artinya tidak boleh lebih dari 40 hari, tapi boleh kurang dari 40 hari. Kalau dirasa misalkan sudah panjang, ya sudah tidak nyaman. Wadalilu hadhil khisalil khamsati, dan dalil sunnah fitrah ini adalah hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan khamsun minal fitrah, ada 5 yang termasuk dari fitrah, perangai yang mana manusia diciptakan di atas perangai tersebut, ya secara alamiah mereka akan melakukannya selama belum terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran di luar, ya selama belum terkontaminasi pemikiran-pemikiran di luar. Al-istihdad tadi ya, istihdad, mencukur apa istihdad? Mencukur kemaluan. Wal-khitan, berkhitan. Waqassu asy-syaribi, memotong kumis. Wa nadful ibti, mencabut bulu ketiak. Wa taqlimu al-adhfar, dan memotong kuku-kuku. Kemudian babul wudhu. Ya Allahumma sayyiban nafi'a, alhamdulillah hujan yang di kota Kendal. Qala syekhuna hafidhahullah wa fi thalathatu dhawabit. Syekh kami hafidhahullah taala beliau berkata tentang babul wudhu wa fi thalathatu dhawabit. Wa fi thalathatu dhawabit. Dalam pembahasan ini ada 3 ketentuan. Ya. Ada 3 ketentuan. Adh-dhabitul awwalu, ketentuan pertama. Furudul wudu sittatun. Ya, tapi sebelum kita masuk pada ucapan Syekh, kita akan baca penjelasan Syekh Syahlan tentang pengertian wudu, jemaah. Al-wudu minal wada'ah wan nadafa wan nadhafa. Wudu itu dari kata al-wada'ah. Ya, al-wada'ah itu semacam apa itu namanya? bersinar gitu ya, kurang lebihnya itu seingat saya. Wan nadhafah dan nadhafah, berbersih. Ya. Wa hiya qasdul ma' bi ghasril wajhi wal yadaini wa mashir ra'si wa ghasril qadamain. Ya. Wudu ini adalah bermaksud menggunakan air untuk mencuci wajah, kedua tangan, mengusap kepala, dan mencuci kedua kaki. Itu pengertian wudu. Bermaksud menggunakan air untuk mencuci wajah, ya, atau boleh diartikan qasdul ma' itu menuju air, ya, bisa juga. Untuk mencuci wajah, kemudian mencuci kedua tangan, mengusap kepala, kemudian mencuci kedua kaki. Ya, al-dhabitul awwalu, ketentuan pertama, furudul wudu sittatun. Ya. Kewajiban wudu ada 6. Furud dibahasakan oleh Syekh Wahid, furud. Ya. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh, furud ini juga maknanya arkan, rukun. Ya. Maknanya apa? Rukun. Nah, sebagian dari guru-guru kami ini tidak disebutkan oleh syarah di sini, mengatakan furud ini istilah di madhab Hambali untuk mengkolaborasikan rukun dan wajib dalam pembahasan wudu. Ya, istilah di madhab Hambali untuk mengkolaborasikan atau menggabungkan pengertian rukun dan wajib dalam pembahasan apa? Wudu. Maka dalam pembahasan wudu tidak ada istilah arkanul wudu atau rukun wudu atau wajibatul wudu, kewajiban-kewajiban wudu. Adanya apa? Furudul wudu. Ya. Wa furudul wudu makhudatun minal ayati allati qala Allah fiha. Dan furudul wudu, ya, mungkin kita terjemahkan kewajiban dan rukun gitu ya. Kewajiban dan rukun wudu diambil dari ayat yang mana Allah Ta'ala berfirman di dalamnya, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattaharu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku-siku. Kemudian dan usaplah kepala-kepala kalian dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Fa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum junuban fattaharu. Kalau kalian junub maka bersucilah. Nah, fa faraidul wudu ma'khudha min al ayatil karimah. Nah, furudul wudu, rukun dan kewajiban wudu yang disebutkan oleh Syekh Wahid ada 6. Ini diambil dari ayat itu. Ya. Kata Syekh Nur bin Sya'lan, wal faraid ta'ti bi ma'nal arkani aidan. Dan al faraid, ya, itu datang dengan makna rukun juga. Artinya wal faraid, ya, itu juga bermakna rukun. Makanya tadi saya sampaikan, ya, sudah saya terangkan tadi. Wa hiya allati la yustaghna 'anha fil ibadah. Dan ia adalah sesuatu yang, ya, tidak bisa orang tidak membutuhkannya. Sesuatu yang mana orang tidak bisa tidak membutuhkannya. Artinya apa? Butuh gitu ya. Jadi boleh diterjemahkan, dia adalah sesuatu yang dibutuhkan dalam ibadah. Sesuatu yang dibutuhkan dalam ibadah. Fa idza saqata minha fardun. Ya, apabila ada satu fardu yang gugur, au idza saqata minha ruknun, atau ada rukun yang gugur, ada satu rukun yang gugur, fasadatil ibadatu wala tasluhu, ibadahnya rusak dan tidak saleh, tidak sah. Ya. Maka berarti kalau furud wudu ini satu saja tidak dilakukan, wudunya tidak sah. Fal faraidu hiya bimasabatil arkani lisyai. Maka al faraid, ya, ini kedudukannya sama dengan rukun. Fala yasihhu al-amalu biduni fardin min hadhil faraid. Maka tidak sah satu amalan biduni fardin min hadhil faraid. Yani amalan ini, ya, lebih khusus amalan wudu, tidak sah tanpa menjalankan satu kefarduan dari faraid, dari kefarduan-kefarduan ini. Ya, satu kefarduan saja tidak dijalankan, maka tidak sah. Itu maksudnya kayak gitu. Fa awwalu faraidil wudu, faraid wudu atau fardul wudu yang pertama, ghuslul wajhi, membasuh wajah. Madmadatu wal istinsyaqu, cara membasuh wajah adalah al-madmadatu wal istinsyaqu, berkumur-kumur dan istinsyaq. Ya, fardu yang pertama apa? Membasuh wajah. Dan diantara membasuh wajah adalah berkumur-kumur dan istinsyaq. Berarti kalau demikian, kumur-kumur dan istinsyaq ini juga fardu, karena dia bagian dari membasuh apa? Wajah. Kalau orang tidak berkumur-kumur, tidak istinsyaq, wudunya tidak sah. Baik. Lil ayati, berdasarkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Fal wajhu huwa, dan wajah maknanya adalah ma yuwajihu bihil insanun nasa, sesuatu yang manusia menggunakannya untuk berhadapan dengan orang lain. Sesuatu yang manusia menggunakannya untuk berhadapan dengan orang lain. Jadi sesuatu yang apa itu namanya, ketika seseorang itu memandang orang lain, itu langsung terkena di depannya gitu. Nah, itu namanya wajah. Ya, maka mata termasuk dari wajah, kemudian mulut juga wajah, hidung juga wajah. Nah, kenapa wudu, kumur-kumur dan istinsyak itu wajib, dan dia termasuk, kata Syekh, termasuk dari membasuh wajah, karena ini suatu hal yang berlubang ya, dan dalamnya ini kalau tidak dikumur-kumur dan tidak istinsyak, menghirup air ke hidung, itu tidak akan kena. Ya, padahal ini juga masuk dalam bagian wajah. Beda kalau mata, kenapa mata enggak dicuri sama air? Ya enggak bisa, mata gimana caranya mencuri sama air? Baik. Ya. Kemudian wa huwa yakunu min manbati sya'ri al-mu'tad ila asfali dhiqan tulan. Ya, nah, wajah ini min manbati asy-sya'ri al-mu'tad, dari tempat tumbuhnya rambut yang normal. Tempat tumbuhnya rambut yang normal sampai bagian bawah dagu. Ah, ini panjangnya. Wa min usulai al-udhunain ardan. Ya, dan dari dua pangkal kuping lebarnya. Ya. Kadzalika al-madmadh wal istinshaq. Demikian pula berkumur-kumur dan istinshaq, menghirup air ke hidung. Li'anna al-anfa wal fam mimma yuwajihu bihil insana. Ya, karena tadi mulut dan hidung termasuk sesuatu yang digunakan oleh seseorang untuk berhadapan dengan orang lain. Fayadkhulani fi hayzil wajh, maka keduanya masuk dalam area wajah. Qala ghuslul wajh wa minhu almadmadh wal istinshaq. Penulis mengatakan mengusap, membasuh wajah, dan diantara mana membasuh wajah adalah berkumur-kumur dan istinshaq. Ya. Insyaallah kita lanjutkan ba'da salat Isya. Gimana? Mau ke sini apa sana? Sini mau? Terima kasih. Masih punya mobil?

Ya, kita lanjutkan. Kadzalika min faraidi al-wudhu'. Belum sampai sini. Ya, masih tentang membasuh wajah. Penulis di sini mengatakan, ya, tadi disebutkan ya bahwa membasuh wajah di antaranya adalah berkumur-kumur dan istinsyak. Ya, fa hadza huwa awwalul faraid allati yahrisu 'alal insanu hala wudhu'ihi. Ya, ini adalah kefarduan yang pertama yang mana seseorang itu dia harus bersemangat menjalankan di saat dia berwudu. Ya, kemudian selanjutnya kata Syekh, wala tatruk syai'an min hadhil ajza' min hadhil hudud lam yasilhu al-ma. Janganlah engkau meninggalkan sedikit saja dari anggota atau bagian-bagian yang disebutkan, yakni bagian lebar atau luas dari wajah, ya. Dari tempat tumbuhnya rambut bagi orang yang normal disebutkan al-mu'tad, yang normal, keluar daripadanya orang yang enggak normal seperti orang yang buta, ya. Buta, ya. Buta itu kan rambutnya ke atas, nah, itu enggak normal. Apakah dia harus membasuh dari atas sini, ya enggak? Normalnya di mana? Sekitar sini berarti di sini. Ya. Jadi dari wilayah itu harus terkena, jangan ditinggalkan bagian tersebut sedikit. Kemudian selanjutnya kata Syekh, "Kadzalika min fara'idil wudhu' ghuslu al-yadaini ma'al mirfaqain." Demikian pula termasuk dari kefarduan wudhu, ya, furudul wudhu adalah membasuh kedua tangan sampai kedua siku-siku. Qala jalla dzikruhu wa aydikum ilal marafiq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aydikum ilal marafiq," dan juga basuhlah tangan-tangan kalian sampai ke mirfaq, sampai ke siku-siku. Faliyat idza utliqat fi syar'i al-fal maqsuudu biha ila ar-ruzq. Tangan, ya, dalam syariat apabila dimutlakan, artinya disebutkan tangan, ya, dalam bahasa syariat apabila disebutkan tangan, fal maqsuudu biha ila ar-ruzq, yang dimaksudkan itu sampai pergelangan saja. Jadi dalam bahasa agama kalau dikatakan tangan maka berarti sampai pergelangan saja. Falamma qayyadaha Allahu 'azza wa jalla ila al-marafiq fa'alimna anna al-yada al-maqsuudata kullaha min awwali atrafi al-asabi'i ila al-mirfaq. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan pembatasan di dalam pemahaman sampai ke siku-siku. Jadi pemahaman kita itu tidak difahami, tidak dibiarkan sebagaimana pemahaman biasa, tapi diberi batasan. Kalau pemahaman biasa namanya tangan sampai pergelangan, tapi dikasih batasan. Sampai mana? Ya, sampai siku-siku. Fa'alimna, maka kita mengetahui annal yadal maqsudata kullaha. Maka kita mengetahui bahwa tangan yang dimaksudkan di dalam ayat wudu adalah semuanya, min awwali atrafi asabi' ilal mirfaq, dari mulai ujung jari-jari sampai siku-siku. Gitu ya. Karena Allah mengatakan wa aydikum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai siku-siku. Kalau dikatakan tangan saja, ya, dikatakan tangan saja dalam bahasa syariat, ya, difahami secara mutlak, artinya tidak diberi pembatasan pemahaman, maka berarti cuma sampai sini. Ketika pemahaman kita dibatasi dalam syariat, ya, maka harus mengikuti, ya, arahan dalam syariat tersebut. Ketika syariat mengatakan ilal marafiq berarti sampai siku-siku. Fa atraful asabi'i dakhilatun kulluha. Ujung-ujung jari jemari ini semuanya masuk fil yad, dalam penamaan tangan. Wa kadzalika al mirfaqu dakhilun kulluhu fil ghusli. Ya, demikian pula siku-siku. Ini semuanya masuk di dalam pembasuhan. Ya. Qala wa aydikum ila al marafiqi. Allah mengatakan, dan tangan-tangan kalian sampai ke siku-siku. Wa istahabbu kama sayati an al yad tubsalu fi awwal al wudu. Wa yustahabbu kama sayati, dan disunahkan sebagaimana nanti akan datang pembahasannya, an al yada, bahwa tangan itu tubsalu fi awwal al wudu. Ya, di awal kali kita berwudu, pada awal kali kita berwudu sudah dicuci atau disunahkan untuk dicuci. Ya. Fa in ghasalta fi awwal al wudu, kalau engkau sudah mencuci tangan di awal wudhu, la yugni hada an taghsilaha asna al wudhu fi wad'il faridah. Apabila engkau sudah mencucinya di awal wudu, ya, ini bukan artinya sudah mencukupkan, atau bukan artinya kau bisa mencukupkan dengan pencucian tadi, ya, di saat kau berwudu. Ya, karena apa? Ya, karena ini suatu hal yang fardu. Kalau saya terjemahkan zaman Syekh, fa in ghasalta fi awal wudu la yughni ahada an taghsilaha athna al wudu fi wad'il fariidha. Ya. Kalau kau sudah mencucinya di awal wudu, ya, tidak cukup bagimu an taghsilaha athna al wudu fi wad'il fariidha. Ya. Engkau tidak mencucinya di tengah-tengah wudu dengan menghilangkan salah satu kefarduan itu. Hatta walau ghasaltaha fi bad'il wudu, sampai ketika pun engkau mencuci di awal wudu salatan tiga kali. Ya. Jadi misalkan tadi saya di awal wudu sudah mencuci bahkan tiga kali kok. Bukan sekali tapi tiga kali. Ya, sekarang bagian ini enggak saya cuci lah. Ya kan? Bagian ini enggak saya cuci. Jadi misalkan pakai keran langsung bagian sini. Nah, ini enggak sah. Ini tidak sah. Hadza la yughni idza jaa waqtul yad fi mahalli fardiha an taghsilaha kullaha. Nah, ini enggak mencukupi. Apabila datang waktu bagi tangan, ya, fi mahalli fardiha, pada waktu diwajibkannya atau pada posisi diwajibkannya, wajib untuk engkau mencuci semuanya. Jadi kalau sudah masuk jatahnya tangan untuk dicuci, nah ini harus dicuci. Ya, kalau yang tadi walaupun sudah dicuci itu urusannya tadi. Ya, itu urusannya yang sunnah. Ya. Nah, ini berbeda dengan mandi, jemaah. Ya. Kalau mandi, ketika kita sudah berwudu, tangan sudah kena, kemudian kepala sudah kena, kan sunnahnya kan gitu. Nah, kemudian baru setelah kita mencuci anggota seluruh tubuh, apakah kita masih diwajibkan untuk mencuci tangan? Jawabannya tidak. Ya, jadi ketika misalkan seorang itu mandi janabah, dia berwudu kan, berwudu, kemudian setelah berwudu selesai, dia kan menyela-nyelai. Setelah menyela-nyelai, dia mengguyur bagian kanan, kemudian bagian kiri, kemudian bagian tengah, kepala. Nah, bagian yang sudah terkena air adalah tangan, kemudian kepala, ya, kemudian kaki. Walaupun kaki bisa dicuci dulu atau bisa nanti dicuci belakang. Kalau misalkan dia sudah dicuci dulu, nah ini apakah kita nanti saat mandi kita dituntut untuk mencuci lagi anggota-anggota yang sudah kita cuci dengan wudunya? Jawabannya tidak. Tapi kalau ini berbeda kasus. Ketika seseorang sudah mencuci sunnah saat sebelum mencuci tangan, ya, maka saat dia mencuci, saat dia sudah mulai masuk ke wudunya, ya, kan salah satu yang wajib kan tangan. Nah, ini kita tidak bisa mengatakan, tadi saya sudah mencuci kok di awal, ya, mencuci yang sunnah, nggak bisa. Ya, harus tetap didatangkan. Itu kasusnya berbeda dengan wudu. Kemudian fataghsil wajhaka tsumma ta'ti bil yad kulliha. Kau mencuci wajahmu kemudian kau mendatangkan tsumma ta'ti bil yad, kemudian kau mencuci tangan min awli atrafi al asabi ila an tasil ila mirfa. Ya. Kemudian selanjutnya wa hatta tastakmila dukhul al mirfa fil ghusli 'alayka an tas'ud ila al 'udud hatta tatayaqqana min anna al-mirfaq kullahu dakhilun fi hayzil yad. Nah, ini saya mengatakan sehingga kau bisa menyempurnakan masuknya siku-siku di dalam pembasuhan, wajib bagimu untuk menaikkan sedikit sampai ke lengan atas sehingga kau betul-betul yakin bahwa siku-siku itu telah masuk di dalam areal pembasuhan tangan. Ya, jadi dinaikkan sedikit ya, Mak. Sampai ke lengan atas sedikit. Ya, untuk apa? Untuk memastikan siku-siku itu kena air. Ini kata Syekh. Kemudian qala wa takhlilu al-asabi. Wah ya. Qala wa takhlilu al-asabi. Nah, ini diantara pembahasan membasuh tangan adalah takhlil al-asabi. Menyela-nyelai jari-jemari. Demikian mengatakan tukhallil bainal asabi hatta tudkhil al-ma'a bain atrafil asabi. litatayaqqana annal ma' dakhala ila jami' mahallil fard. Nah. Ulama mengatakan mutakhlil ala sabi', yakni engkau menyela-nyelai antara jari jemari. Ya. Sehingga engkau memasukkan air di tengah-tengah atraf al-asabi', ujung-ujung jarimu. Agar engkau betul-betul yakin bahwa air itu masuk ke semua posisi yang diwajibkan. Ya, jadi kenapa kok ada sunnah menyela-nyelai jari jemari? Agar supaya dipastikan air itu masuk ke semua tempat atau semua posisi yang diwajibkan. Seperti itu. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, disebutkan di sini hadis Laqid bin Sabra, "Asbighil wudu' wa khallil bain al-asabi' wa balik fil istinshaq illa an takuna sha'iman." Asbighil wudu', sempurnakanlah wudu, dan khallil bain al-asabi', selesailah antara jari jemari, wa balik fil istinshaq, dan bersungguh-sungguhlah dalam istinshaq, menghirup air ke hidung, illa an takuna sha'iman, kecuali kau orang yang berpuasa. Ya. Kemudian selanjutnya ya, kalimat wabalik fil istinshaq illa an takuna sha'iman, dan bersungguh-sungguhlah di dalam beristinshaq kecuali kau puasa, a istanshiq bi shiddatin wa quwwatin li yasil al-ma' ila jami' anfik. Ya. Yani istinshaqlah, hiruplah air ke hidung dengan kuat agar supaya air ini masuk ke semua hidungmu. Ya. Jadi tadi kok hadisnya kan ini. Tadi apa? Hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asbighil wudu wa khallil bainal asab wa balik fil istinshaq illa an takuna sha'iman. Nah, ini diterangkan terkait dengan takhlil bainal asabi. Ini biar benar-benar tempat yang diwajibkan untuk dicuci itu kena, kita yakin. Nah, termasuk juga bersungguh-sungguh saat istinshaq. Ya. Agar apa? Agar supaya air ini benar-benar masuk ke semua hidung, dan hidung ini kan bagian dari wajah. Wa kadzalika fil madmadah yajibu an tudiral ma'a biquwwatin liyasilal ma'a ila jami' famik. Ya. Demikian pula dalam hal kumur-kumur, wajib untuk memutar-mutar air dengan kuat di mulut kita, sehingga air betul-betul sampai ke semua bagian dari mulut kita. Fahada kulu, kata Syekh, ini faedah penting. Fahada kulu minal fara'id au hada minal mustahabbat al mubalagha. Nah, ini semuanya termasuk dari al fara'id, kewajiban, atau minal mustahabbat al mubalagha, atau kesunahan yang sangat ditekankan. Karena terkait dengan masalah bersungguh-sungguh dengan istinshaq, itu sunnah, cuma itu sunnah. Jadi seandainya kita sudah memasukkan ke hidung, itu sudah enggak masalah, sudah sah. Yang sunnah itu sampai dalam, sampai pedes gitu. Jadi betul-betul sampai ke dalam. Ya. Saya mengatakan wa amma ayyasil ma ila al-anfal wa kadzalika takhlil hadza min al-fara'id. Nah, adapun sampainya air ke hidung dan mulut, demikian pula menyela-nyelai, ini termasuk dari al-fara'id, termasuk dari kewajiban. Jadi masuknya ke hidung, masuknya ke mulut, itu kewajiban. Ya. Nah, yang sunnah apa? Yang sunnah itu bersungguh-sungguh. Ya, kalau bersungguh-sungguh artinya sampai betul-betul kita ngerasain loh, panasnya. Atau misalkan kumur-kumurnya benar-benar sangat maksimal. Jadi yang penting masuk aja itu sudah cukup, itu sudah wajibnya sudah terpenuhi. Yang kemudian wamashu ar-ra'si, mengusap kepala. Wamashu ar-ra'si fardun lil ayah. Mengusap kepala ini wajib berdasarkan ayat wamashu bi ru'usikum. Ya. Wa qadul mas'i ikhtalafa fil fuqaha ala aqwalin, walakin ar-rajih wallahu alam anna kull ma yaqa'u alaihi ismul masah. Nah, mengusap ini diperselisihkan oleh ahlul fikih. Ya, ada beberapa pendapat. Akan tetapi pendapat yang kuat, wallahu alam, kata pensyarah, anna kull ma yaqa'u alaihi ismul masah. Ya, kalau sudah disebut mengusap itu sudah sah menurut penulis. Antam sah jami'a ra'sik. Kau mengusap seluruh kepalamu. Yani tastau'ibu ma fi asabik. Ya. Engkau memenuhi, ya, memenuhi apa yang kau ujung-ujung jari-jarimu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya tabda'u bi muqaddami ar-ras. Kau mulai dari depan. Maksudnya gini, jemaah. Yang dimaksud dengan mengusap kepala itu adalah engkau mengusap semua, saya ulang, yang dimaksud dengan mengusap kepala adalah kalau memang sudah disebut mengusap. Ya, sudah disebut mengusap. yakni engkau mengusap semua kepalamu, ya, kau penuhi apa yang kau mampu, ya, dari ujung-ujung jarimu. Jadi gini jemaah, ya, dari depan kemudian belakang. Jadi enggak mesti namanya mengusap itu, wah, kayak orang sampoan, ya, dikira pokoknya itu harus, enggak, itu sampo. Pokoknya namanya sudah mengusap, mengusap, ya. Jadi bukan mengusap sebagian itu bukan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang di situ ada khilaf, ini tidak disebutkan oleh Syekh. Ada yang mengatakan boleh separuh, ada yang mengatakan penuh, ya. Tapi kenyataannya, kenyataannya praktek dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mencontohkan itu dari depan ke belakang, kemudian ditarik ini lagi, ya. Tarik itu. Giliran ada satu titik, dua titik yang tidak kena, ah itu nggak masalah. Ya, yang penting sudah seperti itu. Maka saya mengatakan anna kullama yakhu alai ismul masah. Jadi maksud dengan mengusap yang paling rajih, pendapat yang paling rajih adalah yang sudah bisa disebut dengan mengusap. Engkau mengusap semua kepalamu, yakni ya yang dimampui oleh jangkauan jari jemarimu. Ras. Kemudian dari depan kepala. Kama ja'a fi hadits Abdullah bin Zaid. Ya. Sebutkan hatta tadhhab bihima ila qafahu, sampai engkau memperjalankan kedua tanganmu ke tengkuk, ya. Summa tarudduhuma ila al-makan, summa tarudduhuma ila al-makan alladhi bada'ta minhu, kemudian kau kembalikan lagi ke posisi kau memulai. Kama fa'ala Abdullah bin Zaid wa huwa yasifu wudhu' an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Zaid. Ya. Jadi sekali lagi bukan sebagian. Kalau sebagian itu namanya mengusap sebagian, bukan mengusap kepala. Tapi namanya mengusap, mengusap kepala, ya, bukan mengusap sebagian. Dan di sini tadi yang penting ikutin apa yang dijalankan oleh Nabi, dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi. Sekali lagi tidak perlu untuk kayak orang sampoan. Wah ini berarti biar saya pasti kena ini semua kepala. Nah, ini enggak. Famasu ra'si min al-fara'id aidan, mengusap kepala termasuk kewajiban juga. Qala wa minhu al-udhunani. Ya. Penulis mengatakan di antara mengusap kepala adalah mengusap kedua telinga. Oh, habis ini laptop. Anu, itu masih banyak yang. Oh ya, dicabut aja. Amin. Ya, wa minhu al-udhunani, dan di antara mengusap kepala adalah al-udhunani, mengusap telinga, mengusap dua telinga. Ya. Jadi ini masih al-fardu yang keberapa? Yang ketiga, kepala ya. Di antaranya adalah al-udhunani, dua telinga. Ay al-udhunani dakhilani fil ra'si, yakni kedua telinga ini masuk ke dalam hukum kepala. Lil hadith, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-udhunani min ar-ra'si, kedua telinga termasuk bagian dari kepala. Fatamsau al-udhunaini aidan ba'da an tamsa ar-ra's. Kau mengusap kedua telinga juga setelah engkau mengusap kepala. Imma an tamsa al-udhunaini bi fadli ma'ir ra'si li'annahu min huma, yani nafsul 'ud. Ya. Bisa juga bisa engkau mengusap dengan air bekas pengusapan kepala, karena keduanya bagian dari kepala, ya, nafsul ud, ya, bagian yang sama. Jadi ketika kita mengusap kepala, ya, nah ini langsung nggak perlu ngambil air lagi, cukup dengan air yang ada di kepala kita, bekas air kepala baru, karena masih satu anggota. Wa masul udun sifatu antu dakhila as-sababata hadhihi au as-sabaha fi samakhati udhunika wa taj'alu al-ibhama wa taj'ala al-ibhama fi khalfiha wa tamsa bihima zahiran wa batinal udhun. Sifatnya, caranya adalah engkau memasukkan jari ini, jari apa nih namanya, jari telunjuk, ya, jari telunjuk di bagian dalam, di bagian dalam telinga, kemudian jari ini ibu jari, ya, jadi yang besar ini di bagian luar, sehingga engkau mengusap dengan keduanya, bagian luar dan bagian dalam. Jadi gini, sampai tengkuk, kemudian ke sini. Nah, kemudian ini masuk ke dalam, ini di luar. Ya, ini sudah cukup. Ya, enggak perlu diorek-orek, ini enggak perlu. Jadi yang penting ini sudah. Ini qala mashu ra'si wa minhu al-udunani. Yang selanjutnya ghuslu rijlaini ma'al ka'bain. Membasuh kedua kaki bersamaan dengan kedua mata kaki. Ya. Taghsiluha kulluha ma'al ka'bain. Kau membasuhnya semuanya bersamaan dengan kedua mata kaki. Dan kedua al-admatani an-na'itani asfal al-qadam. Ya, dua tulang yang menonjol di bagian bawah kaki. Itu namanya mata kaki. Ya. Fahadu mahali fadh fi ghusl qadam. Batasan posisi atau tempat yang wajib dibasuh saat pembasuhan kaki adalah min atrafil asabi ila antasila bihima ila hadaini al-ka'bain. Ya, dari ujung jari jemari kaki sampai kedua mata kaki. Kemudian wa takhallul bainal asabi. Ya, di antara pembahasan ini ada takhallul bainal asabi, menyela-nyelai jari jemari. Ya, jari jemari kaki. Wa aidan minal faraid fil wudu at-tartib. Ya, demikian pula termasuk kefarduan berwudu adalah at-tartib. Ini yang keberapa jemaah berarti? 5. Ya, yang pertama membasuh wajah, kemudian yang kedua tangan, yang ketiga kepala, yang keempat kaki, kemudian yang kelima berarti ya. Ya, yang pertama membasuh. Jadi fardu wudu, kewajiban dan kerukunan wudu itu yang pertama membasuh muka, kemudian yang kedua membasuh tangan, yang ketiga mengusap kepala, yang keempat membasuh kaki, kemudian yang kelima. Aidan min al-fara'id fil wudu' at-tartib. Tartib. Tartib itu berurutan. Ya. Wa tartib ma'khudun aidan min al-ayat. Ya, berurutannya juga diambil dari ayat. Ya, Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Nah, ini coba diperhatikan jemaah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan faghsilu wujuhakum. Cucilah wajah-wajah kalian. Fal wajhu lahul ghusl. Wajah ini dicuci. Wa aydikum, dan tangan kalian ma'tufa 'alal wajh, fa hadha ma'tuf 'alayhi fa takun maghsula aidan. Nah, kata aidikum ini kata-katanya digandengkan ke wajah. Cucilah wajah kalian dan tangan kalian. Ya. Kemudian wamsaplah. Ya. Pembasuh dua kan? Wajah dibasuh, kemudian apa itu? Tangan dibasuh. Kemudian kepala diusap. Ya. Faja'a bil maghsulat tsumma ja'a bil mamsuh. Allah mendatangkan pembasuhan dua, kemudian setelah itu pengusapan. Ya. Tsumma ja'a bil qadam bir rijl wa qala wa arjulakum. Nah, kemudian didatangkan ayat terkait dengan kaki. Terkait dengan kaki. Ya, ja'alaha mansubah ma'tufa 'alal maghsulatil ula. Nah, ayat terkait dengan kaki itu bacanya wa arjulakum. Jamaah ya. Pemirsa sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum faghsilu wujuhakum. Mansub, orang belajar bahasa Arab mansub. Ya. Wa aydikum. Ini juga mansub. Wamsau bi ru'usikum. Ini kasrah. Kemudian wa arjulakum mansub lagi. Berarti ini digandengkannya ke kedua yang di depan. Atau yang kedua nomor dua. Bukan digandengkan ke kaki. Kalau digandengkan ke kaki, berarti kakinya diusap. Kenyataannya di dalam Al-Quran, ini dibaca sama dengan aidikum dan sama dengan wujuhakum. Itu ya. Nah, di sini kata Syekh, idkhalu mamsuhin baina maqsulat la budda ayyakuna li faidah. Nah, kenapa kok pengusapan ini dimasukkan di antara dua pencucian? Di antara pencucian gitu ya. Yang pertama dua, kemudian tiga. Ya. Kenapa kok tidak cuci-cuci, kemudian baru setelah itu cuci lagi, lalu usap? Ya. Kenapa kok harus cuci, cuci, usap, cuci. Nah, nah kata ulama, wal faidatuhuna ya at-tartib. Ya. Jadi ya di sini ada faedah. Kenapa kok pengusapan ini di tengah? Ya, cuci, cuci, usap, cuci. Tidak lu kepengen cuci, cuci, cuci, usap. Ya, pasti ada faedah di situ. Kata Imam Nawawi, laisa hunaka faedah fi hadzal mawdu' illa tertib. Tidak ada faedah di tema ini kecuali faedah tertib, berurutan. Ya, seandainya berurutan itu tidak wajib, ya, tentu tidak akan ditaruh di tengah-tengah itu, kata ulama. Ya, karena pengusapan itu ditaruh di tengah di antara pencucian, maka ini menunjukkan tertib. Gitu ya, menunjukkan tertib. Ya, baru setelah itu usap. Ya bisa aja nanti di bolak-balik yang cuci-cuci tiga itu. Ya, yang cuci-cuci tiga. Lah ini yang misalkan ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydikum ila al-marafiq. Ya. Ini kemudian yang ketiga juga ternyata disuruh cuci juga apa kaki? Ya kaki dicuci baru yang terakhir yang kelima diusap. Ini bisa dibalik-balik aja kaki dulu baru setelah itu apa wajah baru setelah itu tangan atau tangan dulu bisa dibolak-balik kayak gitu. Ya. Nah, ini dikasih ditaruh di tengah, ini kata ulama menunjukkan ini harus tertib dalam ilmu bahasa mereka. Wallahu taala alamu bisawab. Maka di sini idza tertib fardun minal ayatil karimati. Tertib alias berurutan itu merupakan kewajiban. Qala al-muwala, yang terakhir al-muwala. Al-muwala itu kalau tadi apa tertib artinya? Berurutan. Kalau muwala itu artinya bersambung. Bersambung tanpa adanya jeda, itu namanya muwala. Ya. Bersambung tanpa adanya jeda. Maka saya mengatakan al-mutaba'ah baina a'dha'il wudu alla tufassil baina a'dha'il wudu bi waqtin tawil. Ya. Al-mutaba'ah baina a'dha'il wudu. Engkau mengikutkan antara anggota-anggota wudu. Jangan kau pisah antara anggota-anggota wudu itu dengan waktu yang panjang. Jadi langsung diikutkan di belakangnya. Jangan ada pemisah dengan waktu yang panjang. Maka tadi saya sampaikan muwalah artinya apa tadi, Pak? Bersambung tanpa adanya jeda, jeda yang panjang. Kalau jedanya sebentar enggak apa-apa. Ya. Ya, jeda itu tergantung nanti kalau misal panjang atau pendeknya itu, ini enggak disebutkan oleh saya di sini. Ya, disebut dengan panjang kalau misalkan sampai anggota yang lama, anggota yang baru kita cuci, itu sudah mengering. Ya. Jadi misalkan kita baru mencuci wajah, sudah kumur-kumur, harusnya cuci tangan. Lah ternyata setelah itu kita bikin kopi dulu, ya manasi dulu, ya baru ternyata sudah kering nih yang di tangan. Nah ini berarti dia sudah tidak muwala. Kalau dia misalkan lanjutkan tangan, ritual wudhu, kewajiban wudhu adalah muwala, ya bersambung tanpa adanya jeda waktu yang lama. Dan ini disebutkan sampai jangan sampai anggota yang baru dicuci tadi mengering. Kalau masih ada airnya tidak mengering itu tidak masalah. Ya. Baik, selanjutnya ya, saya menyebutkan al-dhabit tsani syurutul wudu sab'a. Ya, dhabit atau ketentuan yang kedua, syarat-syarat wudu itu sab'a, ada 7. Ya, kalau terkait dengan muwalah tadi dalilnya jemaah, dalilnya itu dari sisi lafaz Al-Qur'an disebutkan igsilu wujuhakum wa aydikum ilal marq wa msahu. Nah ini menunjukkan makna muwala, bersambung tanpa ada jeda. Karena menggunakan kata wa. Ya, menggunakan kata wa. Wa itu ataf atau kata sambung yang tidak menunjukkan adanya jeda. Beda kalau pakai summa. Kalau pakai summa itu menunjukkan adanya jeda. Tapi ayat menggunakan kata wa. Iksilu wujuhakum wa aidikum ilal marafiq wa wamsahu biruhusikum wa. Nah, ini menunjukkan tidak ada jeda. Dilakukan ini setelah ini dan menunjukkan tidak ada jeda. Kalau ini dilakukan setelah ini namanya tartib. Kalau dilakukan bersambung tanpa jeda namanya muwala. Nah, demikian pula wudunya Nabi SAW juga mengajarkan muwala, bersambung tanpa ada jeda. Demikian pula tatkala ada sebagian, kata Nabi SAW, suatu ketika para sahabat itu berwudu, kemudian sholat dan Nabi SAW melihat di bagian kaki seseorang ada lum'ah qadr dirham, ada sesuatu yang tidak terkena air seukuran mata uang dirham. Ya, jadi ada bagian yang tidak terkena air. Apa kata Nabi? Nabi SAW mengatakan aidil wudu wassalat, ulangilah wudu dan sholat. Ya, karena ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ini sudah ada fasal, sudah ada jarak yang lama. Seandainya jaraknya belum lama, Nabi tentu akan mengatakan itu yang anu di kasih air saja, diguyur air saja kaki kamu. Nah, ini karena ada jeda yang lama, karena dia sudah sholat juga kan? Sudah sholat juga, sudah selesai. Maka di sini Nabi SAW mengatakan ulangilah wudu dan sholat. Ya, karena kalau misalkan orang berwudu dipakai sholat, ya setelah sholat sudah mengering. Ya, tapi kalau misalkan kok baru wudu, kemudian dia keluar sebentar dari tempat wudunya, ya masih dia bisa menyempurnakan, tinggal ditambahi saja airnya. Tambal ya. Kemudian selanjutnya, dhabit yang kedua, syurutul wudu sab'a. Syarat-syarat wudu ada 7. Fasyartu bimathabati rukun, idza saqata syartun fasada al-amal. Nah, syarat ini kedudukannya sama dengan rukun. Kalau tidak ada, maka rusak amal. Nah, tapi bedanya syarat dengan rukun itu apa? Ar-ruknul fard dakhil. Ya, rukun atau fardu, kewajiban itu di dalam pelaksanaan ibadah. Adapun syarat kharijul amal, di luar. Ya. Jadi kalau rukun itu dilakukan pas praktek ibadahnya. Sesuatu yang wajib dilakukan pas praktek ibadah, kalau tidak ada satu saja nanti tidak sah ibadahnya, namanya rukun. Adapun syarat, sesuatu yang harus dilakukan dalam peribadahan tapi ini dilakukan di luar peribadahan dan harus ada terus sampai ibadah selesai. Ya, dan harus ada terus sampai ibadah selesai. Nah, di sini syurutul wudu sab'ah, syarat wudu itu ada 7. Yang pertama, inqita'u ma yujibuhu. Ya, sudah terputus dari apa yang mewajibkan wudu. Ya, sudah terputus dari apa yang mewajibkan wudu. Ya. Atau sudah selesai dari apa yang mewajibkan wudu. Nah, ma yujibul wudu hiya nawaqidu. Yang mewajibkan wudu itu apa? Yang mewajibkan wudu adalah pembatal wudu. Ya, jadi yang mewajibkan wudu itu adalah apa? Wudu. Contohnya, ya, misalkan kencing. Kencing ini mewajibkan wudu apa tidak? Mewajibkan wudu saat mau ibadah. Kenapa? Karena dia membatalkan wudu. Ya, maka syarat wudu yang pertama adalah inqita'u ma yujibuhu. Sudah selesai apa yang mewajibkan dia berwudu. Ya, contohnya misalkan buang air besar, ya berarti buang air besarnya sudah selesai. Ya. Sehingga ketika seseorang sedang proses buang air besar belum selesai kok berwudu, sah apa tidak? Tidak sah. Harus selesai dulu. Ya. Kemudian selanjutnya, jadi kalau sudah selesai kemudian istinja baru berwudu. Makanya kalau misalkan dia itu masih belum istinja, ini juga enggak sah. Yang kedua, al-Islam. Syarat yang kedua, al-Islam. Syarat yang ketiga, niat. Syarat yang ketiga, niat. Syarat yang keempat, berakal. Ya, dan di sini terkait dengan niat, ya, Syekh mengatakan, ya ini jelasnya insyaallah, enggak usah nih. Berakal. Ya, berakal. Kemudian selanjutnya at-tamyiz. Syarat sah wudu diantaranya adalah tamyiz. Ya, tamyiz itu apa? Tamyiz itu adalah ayu farriqa bainal adati wal ibadah. Ya, maka saya di sini mengatakan faida farraqa bainal adati wal ibadah sara mumayyizan. Ya. Ketika seorang anak itu bisa membedakan antara kebiasaan dan ibadat, maka menjadi tamyiz. Hatta wa illam yabluk. Ya, walaupun dia belum balig. Kalau belum bisa membedakan antara ibadah dan adat, maka berarti belum tamyiz, belum punya niat itu. Belum punya niat untuk beribadah. Anak kecil itu kan dia kan belum bisa membedakan antara adat, kebiasaan dengan ibadah. Maka saya di sini mengatakan fasabi yakunu la niyyata lahu wala aqla lahu, yakni ayu farik bainal adati wal ibadah. Anak kecil ini dia belum bisa berniat. Artinya dia belum punya akal juga. Yakni maksudnya belum bisa membedakan antara adat dengan ibadah. Sehingga kalau dia sudah bisa membedakan antara akal dengan ibadah, maka namanya tamyiz. Nah, di sini saya tidak menyebutkan usia. Ya, tapi sebagian ulama menyebutkan usia yakni 7 tahun. Yakni 7 tahun. Jadi kalau sudah usia 7 tahun, ini sudah tamyiz. Ya, seperti yang difatwakan Syekh bin Bas rahimahullahu taala, kapan usia tamyiz itu, belum mengatakan usia tamyiz usia 7 tahun. Itu saya ingat saya. Kemudian selanjutnya Al-ma'at-tahur, air yang suci dan mensucikan. Ini syarat berikutnya. Air yang suci dan mensucikan. Karena di awal pembahasan fikih kan air terbagi tiga. Nah, ini syarat sahnya wudu, dia menggunakan air yang suci dan mensucikan. Selanjutnya, izalatu ma yamna'u wusulahu, menghilangkan sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Menghilangkan sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Ya, contohnya misalkan ada cat. Ya, ada cat misalkan. Atau kalau di wanita itu apa itu namanya? Manikur. Apa itu namanya? Manikur. Nah, ini kata Syekh termasuk dia menghalangi. Jadi intinya sesuatu yang melekat pada tubuh yang menghalangi sampainya air ke kulit. Makanya kadang ketika ini tidak disebutkan oleh Syekh di sini, ketika bertanya tentang tato, tato itu ada dua macam. Ada tato yang menghalangi masuknya air ke kulit, ada yang tidak. Kalau yang menghalangi masuknya air ke kulit berarti tidak sah. Kalau misalkan tidak berarti sah. Ya. Baik, nah termasuk juga cat. Ya, lem itu kan menghalangi. Maka di sini sebelum berwudu harus dihilangkan. Ya, cuman terkait dengan cat, ya, ketika misalkan dia terkena cat banyak, sudah berusaha ada sedikit yang belum bisa hilang, itu ulama mengatakan dimaafkan. Ya. Kemudian selanjutnya al-zabit as-salit, ini terakhir, ketentuan yang ketiga. Min dawabit kitabil wudu wa sunanul wudu, sunah-sunah wudu. Nah, sunah wudu itu ada 10, saya bacakan saja matannya. Pertama, al-basmalah, membaca basmalah. Membaca bismillah. Ya. Ini maksudkan dengan membaca bismillah adalah membaca bismillah itu, bukan membaca bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillah. Al-basmalah ayakula bismillah. Nah, ini memang terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan tidak. Ya, ada yang mengatakan sunnah. Dan ini insya Allah nanti pembahasan ini akan dipanjang lebarkan di pembahasan adab besok insya Allah. Ya, akan disebutkan secara lebih panjang lebar. Di sini global dan juga sudah agak malam. Saya baca dengan ringkas saja. Kemudian yang kedua bersiwak. Ya, kesunahan berwudu yang kedua bersiwak. Kemudian yang ketiga membasuh kedua telapak tangan sebelum berwudu. Membasuh kedua telapak tangan sebelum berwudu. Kemudian yang ke Berapa? Keempat, al-bada'ah qabla ghusli al-wajh bil madmadah wal istinsyak. Nah, sebelum membasuh wajah itu mengawali dengan berkumur-kumur dan istinsyak, itu sunnah. Jadi sebelum membasuh wajah kita kumur-kumur dulu dan istinsyak dulu, itu sunnah. Artinya apa? Kalau basuh muka dulu istinsyak itu boleh. Ya, maka saya di sini menyebutkan tartib atau berurutan itu ada dua macam. Satu, berurutan terkait dengan anggota-anggota wudu, dan ini fardu. Ya, jadi harus wajah dulu, kemudian tangan, kemudian apa? Kepala, kemudian kaki, itu fardu. Gak boleh dibalik-balik. Tapi kalau berurutan pada satu anggota tubuh, maka ini sunnah. Ya, contohnya apa? Contohnya wajah. Wajah ini kan ada berkumur-kumur dan istinsyak, ya, membasuh wajah. Seseorang itu mau membasuh wajah dulu boleh, ya, mau berkumur-kumur dulu itu boleh, ya, dan berkumur-kumur dan istinsyak, ya, lebih dahulu daripada membasuh wajah, ini yang sunnah seperti itu. Seandainya dia mau membasuh dan istinsyak, maka ini tidak mengapa. Baik, selanjutnya di antara yang sunnah dalam berwudu adalah al-mubalaghah fi himal ghairi shaim. Saat berkumur-kumur dan istinsyak itu berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan di dalam berkumur-kumur dan istinsyak. Kecuali kalau puasa. Bersungguh-sungguh maksud saya. Kemudian di antara yang sunnah dalam berwudu adalah takhlilu al-lihyah al-katsifah. Menyela-nyelai jenggot yang tebal. Ya, ini termasuk dari sunnah. Jadi jenggot itu ada dua macam, ada yang tebal, ada yang tidak. Yang tebal itu sama sekali bagian kulitnya itu nggak kelihatan, Pak. Nah, ada yang tidak tebal, ada yang tipis seperti ini. Nah, di sini saya mengatakan jenggot itu ada kalanya tipis, ya, dan jenggot itu ada kalanya tebal. Kalau jenggot itu tipis, fauna yajibu ghusluha liyasilal ma' ila jami'il wajh, wajib untuk mencucinya. Ya, wajib untuk mencucinya. Jadi kalau tebal itu wajib untuk mencucinya. Maaf, kalau dia tidak tebal wajib untuk mencucinya. Gitu ya. Kemudian kalau dia tebal, au takunu katifa walakin khaffafa Allah azza wa jalla an sahibi lihya al-katifa allati tughatti al-basharah kullaha. Ya. Jadi di sini saya mengatakan fa huwa mahma yuhawil la yasila al-ma' ila jami'il basharah. Walakin huwa yustahabu law ay yukhallilaha. Jadi kalau misalkan kok jenggotnya itu enggak tebal karena ini kelihatan, itu wajib untuk dicuci semua. Dicuci. Kalau jenggotnya tebal, mau dicuci pun juga air enggak akan masuk, gitu kan? Ya, maka enggak masalah itu. Maka enggak masalah, cuman disunahkan untuk disela-selai. Gitu ya, disela-selai. Yukhalil, ini gini. Jadi kalau misalkan jenggot-jenggot kita yang enggak tebal itu harus itu. Ya. Jadi jangan dibalik. Jadi yang sunnah untuk disela-selai itu adalah yang tebal, gitu ya. Kalau tidak tebal kata Syekh, imma an takuna khafifah yudhiru atau yadhuru minha bayadun au jildul wajh au basharatul wajh, fa huna yajibu ghusluha liyasilal ma' ila jami'il wajh. Kalau kok tidak tebal, wajib untuk mencuci agar supaya air sampai mengenai semua anggota wajah, ya. Karena kan batasannya kan sini wajah itu kan. Batasannya ini jenggot. Apa janggut sini. Nah, sementara jenggot itu tumbuhnya di bagian sini. Ya, kalau misalkan ini kok dia enggak tebal, tidak dikenai air, itu berarti nanti ada bagian wajah yang tidak terkena. Kalau dia enggak tebal, masih kelihatan enggak tebal itu kaidahnya masih kelihatan bagian dalamnya. Kulit itu masih kelihatan. Coba kalau saya masih kelihatan, Pak. Nah, kadang ada yang jenggotnya kan banyak itu. Ya, banyak. Kalau seperti itu tidak diharuskan untuk dia mencuci sampai kena kulitnya, tapi dia sunnah untuk disela-selai. Gitu. Kemudian di antara sunnah juga adalah mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Ya, fil adwil wahid, pada satu anggota tubuh, pada satu anggota wudu. Kanan dulu baru kiri, ini sunnah. Kemudian basuhan yang kedua dan yang ketiga, ini juga termasuk dari sunnah. Kemudian diantara sunnah adalah menggosok menggosok anggota tubuh, anggota wudu. Ya. Jadi ulama mengatakan kalau masalah air itu wajib terkena semua anggota tubuh, itu wajibnya. Tapi kalau mengusap menggosok itu ada air terkena kemudian digosok. Ya. Jadi seandainya air itu ditaruhkan di mana? Tangan kita ditaruhkan di keran, enggak usah digosok, sudah kena semua, itu enggak masalah. Karena menggosok itu apa? Sunnah. Jadi digini-ginikan itu, Pak. Itu namanya dalkul adza. Ini termasuk dari sunnah. Seandainya sudah kena air semua enggak masalah. Tapi kan repotnya kadang itu ada yang tidak terkena air, ya. Maka kalau tidak ada yang terkena air, itu harus dilakukan. Itu. Yang paling penting adalah semua anggota tubuh kita, semua anggota wudu kita terkena air. Kemudian yang terakhir, addu'a ba'dahu bil ma'zur, berdoa dengan yang terdapat dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, kalau dia membaca itu nanti akan dibukakan 8 pintu surga, dia bisa masuk dari manapun juga. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ya, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kebenaran semua dari Allah, kesalahan dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kata-kata yang kurang berkenan. Aqtabi bi hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.